Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin buah karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang menutup aurat kaum muslimin, yaitu kejelekan dan hal yang memalukan yang ada pada diri seorang muslim. Berkenaan dengan masalah ini, penulis rahimallahu taala membawakan ayat di surat An-Nur ayat yang ke-19, innal ladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman, lahum adabun alim, untuknya siksaan pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud dengan menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman itu mencakup dua pengertian. Yang pertama, menginginkan tersebarnya tindakan keji, yaitu zina atau homoseksual di tengah-tengah masyarakat muslim. Di antara bentuk menginginkan tersebarnya zina dan homoseksual di tengah-tengah masyarakat adalah adanya orang-orang yang menyebarluaskan film-film yang seronok, film-film telanjang, wasuhub al-khabisa ad-da'irah, kemudian tabloid-tabloid yang menjijikkan, yang da'irah, yang tidak punya rasa malu. Maka mereka-mereka orang yang terlibat dalam penerbitan dan penyebarluasan media-media semacam ini, kita nilai dia adalah, atau mereka termasuk dalam ayat, yaitu orang yang menginginkan tersebarnya dan maraknya zina di tengah-tengah masyarakat. Mereka ingin agar seorang muslim itu rusak agamanya karena melakukan maksiat, bisa babi mayusya' dengan konten-konten porno yang disebarluaskan lewat majalah, lewat film-film telanjang yang merusak dan semacam itu. Nah, termasuk orang yang menginginkan tersebarnya zina di tengah masyarakat adalah penguasa. Adalah penguasa yang punya otoritas untuk melarang namun membiarkan. Wa kadzalika tamkinu haula, demikian juga memberikan kesempatan dan izin pada mereka-mereka untuk menyebarluaskan konten-konten porno dan ajakan zina yang mereka lakukan, ma'al qudrati ala man'ihim. Padahal penguasa ini punya kemampuan untuk melarang, membredel, untuk menutup, atau kemudian punya otoritas untuk menutup diskotik, menutup kemudian kafe-kafe yang semacam itu, namun tidak mau menutupnya. Maka dia tergolong orang yang tergolong dalam ayat ini, menginginkan maraknya kejahatan zina di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Maka penguasa yang semacam ini memberikan izin atau memperpanjang izin sarana-sarana untuk mudahnya zina di tengah-tengah masyarakat, dakhilun, termasuk dalam golongan orang-orang yang menginginkan tersebarnya kejahatan kelamin di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman. Maka penguasa yang punya kemampuan untuk melarang majalah-majalah ini atau film-film semacam ini, tontonan semacam ini, namun dia yumakin memberikan kekuasaan tersebarnya media-media yang mengajak pada zina di tengah-tengah masyarakat, maka penguasa semacam ini termasuk penguasa yang menginginkan tersebarnya kejahatan kelamin, zina dan yang lainnya di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman. Sehingga penguasa semacam ini termasuk dalam ayat lahum adabun alim fid dunya wal akhirah. Untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat, itu adab yang menyakitkan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka wajib atas setiap muslim untuk mewaspadai tabloid-tabloid semacam ini atau media-media lain yang sejenis, wajib menjauhinya dan wajib memprotek rumah dari dimasuki media-media semacam ini. Lima fiha minal fasad, karena media-media semacam ini mengandung kerusakan, yaitu kerusakan moral, kemudian diikuti dengan kerusakan agama. Karena jika moral itu rusak, maka berarti agama itu rusak. Nas'alullahal afiyah. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji, maka kalau makna yang pertama itu bisa kita terjemahkan dengan orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji, maka makna yang kedua untuk ayat adalah orang yang menginginkan tersebarnya berita perbuatan keji. Maka makna yang kedua adalah orang yang menginginkan tersebarnya berita perbuatan keji yang terjadi dan menjadi kasus person tertentu. Maka perbuatan keji ini bukan di seluruh masyarakat, namun kejadian person tertentu. Maka orang semacam ini berhak untuk mendapatkan siksaan pedih di dunia dan di akhirat. Misal ayuhibba antasyi al-fahishatu, maka semisal menginginkan tersebarnya perbuatan, berita perbuatan keji yang dilakukan oleh Zaid. Lisabab bin Ma, dia menginginkan itu tersebar karena satu alasan tertentu. Maka orang semacam ini berhak untuk mendapatkan siksaan pedih di dunia dan di akhirat. Terutama orang yang ayat ini turun berkenaan dengannya. Terutama seorang wanita yaitu Ibunda Aisyah yang ayat ini turun fisya kitab'i dalam rangka memberikan pembelaan kepada beliau, yaitu Ibunda Ummul Mukminin Siddiqah binti Siddiq Aisyah radallahu anha. Karena ayat ini adalah bagian dari rentetan sejumlah ayat membahas tentang al-ifki. Al-ifki adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh orang yang benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang menginginkan ternodainya di ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginginkan agar dicela istri Nabi. Itulah orang-orang munafik dan yang semisal dengan mereka. Ya, maka kisah tuduhan keji yaitu tuduhan zina pada Ibunda Aisyah radallahu anha biasa disebut dengan sebutan ya, kisatul ifki atau hadisul ifki. Maka kisah atau permasalahan ya, hadisul ifki itu satu hal yang terkenal, yaitu Nabi SAW jika ingin bepergian maka beliau mengundi di antara istrinya, dan ini adalah di antara bentuk adilnya Nabi SAW dalam berpoligami. Maka siapa yang namanya keluar, maka Nabi berangkat bersama istri tersebut. Maka ketika itu Nabi Aqra mengundi di antara istrinya di satu safar, dan yang keluar adalah nama Aisyah, sehingga Nabi berangkat safar bersama Aisyah. Di tengah-tengah pulang, ya, di tengah-tengah pulang dari safar, ar-rasu fi ardin, maka mereka istirahat di akhir malam di satu tanah. Ya, falamanamu, maka tatkala mereka semua tidur, Ibunda Aisyah memiliki hajat ingin ya BAB, buang air besar, li taqda hajata, untuk buang hajat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk birahil, untuk berangkat meninggalkan tempat tersebut di akhir malam. Maka datanglah sejumlah orang yang bertugas untuk memikul tandunya Ibunda Aisyah, dan mereka tidaklah merasa kalau Ibunda Aisyah tidak ada di dalamnya, karena Ibunda Aisyah ketika itu masih belia dan belum gemuk. Dan perlu diingat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akad nikah dengan Aisyah ketika beliau berumur 6 tahun, namun Nabi baru satu rumah dengan Ibunda Aisyah ketika beliau berumur 9 tahun, dan ketika Nabi wafat Ibunda Aisyah ini umurnya 18 tahun. Maka mereka memikul tandunya Ibunda Aisyah karena mereka mengira di dalam tandu ada Ibunda Aisyah, dan mereka lanjut jalan. Maka tatkala karena Ibunda Aisyah tadi BAB, beliau cari tempat yang cocok untuk BAB, tatkala kembali beliau tidak jumpai orang-orang di tempatnya. Dan karena beliau seorang yang berakal dan cerdas, beliau tidaklah bingung kemudian pergi ke sana dan kemari mencari rombongan, namun beliau tetap berada di tempatnya karena beliau punya prinsip mereka akan kehilangan diriku, kemudian mereka akan kembali ke tempatku ini. Tatkala matahari telah terbit, ida ternyata ada seorang namanya Sofwan ibn Mu'atil, dan Sofwan ini adalah di antara rombongan. Ida namu, jika dia adalah tergolong orang yang jika tidur sulit bangun. Jika tidur sulit bangun, kama huwa halu ba'dhin nas, sebagaimana kondisi sebagian orang. Ya, jika tidur tidak bisa bangun. Ada suara ramai sekalipun dia tetap bisa asik ngorok. Ya. Padahal suara gaduh ribut. Ya. Dia tetap bisa menikmati tidur yang nyenyak di tengah-tengah kegaduhan. Tetap tidak bisa bangun meskipun tidak bisa bangun. Hatta wal alat al aswatu, meskipun banyak suara keras di dekatnya. Nah, Sufyan ibn Mu'atil ini termasuk orang yang demikian tipikal tidurnya. Ya, kalau sudah tidur, kata sebagian orang batang, tidak bisa seperti bangkai, tidak bisa dibangunkan. Fakana idza nama, maka beliau jika tidur ta'am maka fin naum, maka tidurnya nyenyak luar biasa. Maka tidak mungkin beliau ini bangun kecuali jika Allah bangunkan. Orang itu tidak bisa bangunkan beliau. Manusia normal tidak bisa bangunkan beliau. Hanya Allah sendiri yang bisa bangunkannya. Ka'anau mayitun, seakan-akan beliau kalau sudah tidur itu jadi bangkai. Maka tatkala beliau ini bangun dan datang, ternyata ada Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha sendirian di fi makanin, di satu tempat fil bari, di tengah padang pasir. Dan Sofwan ini telah mengenali Ibunda Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Maka tidaklah yang dilakukan oleh Sofwan kecuali mendurumkan ba'irahu, untanya, dan tidak berbicara dengan Ibunda Aisyah meskipun satu patah kata. Beliau tidak bertanya kepadanya apa yang menyebabkan engkau duduk di sini dan kenapa. Dan sebab kenapa beliau tidak berbicara adalah menghormati ranjang tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin ngobrol dengan istri Nabi ketika Nabi tidak ada bersamanya radhiallahu anhu. Maka beliau derumkan untanya, kemudian beliau letakkan tangannya pada lutut unta. Beliau letakkan tangannya pada lutut unta dan tanpa mengatakan naiklah, dan tidak mengucapkan apapun. Maka Ibunda Aisyah naik ke untanya Sofwan, kemudian pergi dengan unta dituntun oleh Sofwan. Walam yakunya sukuha, maka beliau itu yakuduha, menuntunnya, berarti di depan. Nah, Sofwan ini tidak menggiring unta namun menuntun unta. Apa tujuannya? Supaya tidak terlihat dan tidak melihat Ibunda Aisyah karena beliau berada di depan. Maka tatkala Sofwan ini akbala, datang alal qaum, datang ke Madinah, sampai di Madinah di waktu duha. Ya, siang sudah meninggi, maka gembiralah orang-orang beriman, sangat gembira. Sangat gembiralah orang-orang munafik, sangat gembira. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tuduh lelaki yang memiliki kehormatan, ar-razan, orang yang baik dalam berfikir, yang suci, an-naqiyah yang suci. Firasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tempat tidur Nabi. Mereka menuduhnya biha berhubungan dengan Aisyah. Maka jadilah mereka menyebarluaskan berita keji bahasanya orang ini itu Sofwan fa'ala ma fa'ala, melakukan apa yang dia lakukan. Dan terjatuh dalam hal ini ikut-ikutan kelakuan orang munafik, tiga sahabat yang murtulain sahabat. Ya, mereka ini terjatuh dalam perkara yang terjatuh ke dalamnya orang-orang munafik, yaitu Mistah bin Asasah bin Khaladah Asasah Khalatu Abi Bakrin, sepupunya Abu Bakar, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhuma, dan Hamnah binti Jahsyin. Fasarat dajjatan, fasarat dajjatun, maka terjadilah kegaduhan. Maka banyak orang membicarakan apa ini, bagaimanakah itu. Min istibahin alaihi al-amr, karena tidak jelasnya duduk perkara bersamanya, duduk perkaranya. Maka ada yang orang yang tidak jelas, no comment, ada yang menyalahkan, sangat-sangat menyalahkan. Waqalu, dan mereka mengatakan, tidaklah mungkin ternodai tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah tempat tidur yang paling suci di atas muka bumi. Dan Allah inginkan dengan kemuliaannya dan kuasanya dan hikmahnya, tatkala sampai Nabi sampai di Madinah, ibunda Aisyah ini jatuh sakit. Sehingga berlalu beberapa hari tertahan di rumah, tidak keluar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebiasaan beliau, ya, ketika ibunda Aisyah sakit, beliau bertanya dan berbincang sebentar. Watahafa. Ama fi dzalikal waqti, adapun di waktu itu, maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak ngajak ngomong ibunda Aisyah. Ya'ti, beliau datang dan masuk, kemudian cuma mengatakan kaifa taikum ai kaifa hadhihi. Ya, bagaimanakah keadaannya ibunda Aisyah? Kemudian beliau pergi. Ya, demikian saja yang dilakukan oleh Nabi ketika ibunda Aisyah sakit ketika itu. Dan ibunda Aisyah merasa aneh dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidaklah terlintas dalam pikiran beliau ada seorang yang membicarakan kehormatan Aisyah bima fihi, dengan pembicaraan yang di situ menodai tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang munafik menyebarluaskan kebohongan ini, kebohongan tentang Siddiqah binti Siddiq Aisyah radhiyallahu anha, tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La karahata lidzatihi, ya, bukan karena ketidaksukaan, namun karena ketidaksukaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencinya kepada Rasul, sukanya dia menyakiti Rasul dan mengotori tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah qatalahumullahu anna yufakun. Walakin Allah akan, tapi Allah taala menurunkan fi hadi tentang hal ini, fi hadil kisah tentang masalah ini, 10 ayat dari Al-Qur'an yang dimulai dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, dan seterusnya. Sedangkan walladzi tawalla kibrahu, yang paling yang mengurusi yang paling besar ketuanya adalah pemimpin orang-orang munafik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Fa'ina, maka beliau inilah yang yusayi al-khabara, menyebarluaskan berita. Akan tetapi lakinnahu khabisun, namun beliau, namun dia licik, tidak menyebarluaskan dengan kata-kata yang tegas. Maka misalnya mengatakan sinya fulan berzina dengan fulana, dan dia sebarkan hal tersebut bita'rib wa talmih dengan bahasa kiasan dan bahasa bersaya, semacam mengatakan yuzkar, ada yang bilang yukal, ada yang mengatakan, atau semacam itu, wa ma'asybah dzalik. Karena orang-orang munafik, mereka penakut, mereka berkedok. Ya, mereka berkedok dan tidak belak-belakan tentang isi hati atau diri mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang menjadi pembesarnya, untuknya siksaan yang besar. Laulah seharusnya ketika kalian mendengar berita jelek semacam ini, dhannal mu'minun, tidaklah orang-orang yang beriman berprasangka dengan diri mereka, yaitu orang lain, dengan prasangka yang baik, dan mengatakan ini adalah kebohongan yang nyata. Maka dalam wafiat, dalam ayat ini terdapat celaan dari Allah Azza wa Jal tentang orang yang berbicara tentang masalah ini. Allah katakan, seyuknya jika kalian mendengarnya, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, punya sangkaan yang baik terhadap dirinya sendiri. Hal itu karena ibunda orang-orang yang beriman, yaitu dalam hal ini adalah Aisyah, itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Maka bagaimanakah bisa-bisanya menuduh, ya dhununa ma la yaliku biha, dengan tuduhan yang tidak layak bagi bagi beliau radallahu anha. Dan adalah kewajiban atas mereka tatkala mereka mendengar berita ini, dalam mereka berprasangka terhadap diri mereka dengan prasangka yang baik, berlepas diri darinya dan apa yang dia katakan. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, maka seharusnya mereka datang dengan 4 orang saksi laki-laki. Jika mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka dia di sisi Allah adalah orang-orang yang adalah orang yang pembohong. Yakni artinya hala, marilah datangkan 4 orang saksi yang memberikan persaksian atas perkara ini. Fa ilam ya'tu bisyuhada, maka jika mereka yang memberikan tuduhan zina tidak bisa mendatangkan saksi, fa ulaika, maka mereka adalah indallahi humul kadzibun, di sisi Allah mereka adalah para pembohong, meskipun sebenarnya secara realita mereka benar. Oleh karena itu, maka seandainya ada seorang yang melihat orang melihat seseorang berzina, lantas yang melihat ini datang kepada hakim dan mengatakan saya bersaksi fulan berzina, maka hakim dalam aturan Islam punya kewajiban untuk mengatakan datangkan 4 orang saksi. Jika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, kami cambuk, maka kita akan menyambuknya 80 kali cambukan. Jika ternyata bisa cuma fa in jaa bi rajulin tsanin ma'ahu, jika dia bisa mendatangkan teman yang kedua bersamanya, maka yang kita cambuk seluruhnya sebanyak 80 kali cambukan. Kemudian yang ketiga juga kita cambuk masing-masing orangnya 80 kali cambukan. Maka misalnya lauja'ana salasatun, ada 3 orang yang datang kepada kita memberikan persaksian kalau mereka melihat fulan berzina dengan fulana. Walam yasbut dzalika, namun itu belum terbukti valid. Namun ternyata tidak terbukti valid, maka kami maka kita akan cambuk, dalam aturan Islam kita akan cambuk masing-masing dari ketiganya 80 kali cambukan. Itulah hukuman orang yang memberikan tuduhan zina tanpa bukti. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, seharusnya mereka datang dengan bawa 4 orang saksi. Fa'id lam ya'tu bisyuhada, jika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka mereka menurut hukum Allah adalah orang yang bohong. Seandainya bukan karena anugerah Allah dan kasih sayangnya kepada kalian di dunia dan di akhirat, niscaya akan menimpa kalian ma'afattum fih, maka niscaya akan menimpa kalian ma'afatum fihi adabun azim, siksaan yang besar karena apa yang telah kalian omongkan dan bicarakan. Maka seandainya bukan karena anugerah dan kasih sayang Allah, niscaya akan menimpa kalian dalam apa yang kalian katakan, siksaan yang disebutkan. Ni'afatum fi, itu kalian bicarakan di bukti bahasanya perkataan tersebut, berita itu telah tersebar, wafadha melimpah, wastafadha dan melimpah, wastahara dan populer. Karena dia adalah perkara yang agung, azim yang besar, khatir yang sangat berbahaya. Dan telah menjadi kebiasaan dalam hukum budaya bahasanya perkara-perkara besar itu tersebar dengan cepat sehingga memenuhi rumah-rumah dan memenuhi ucapan banyak orang dan telinga banyak orang. Maka Allah katakan seadanya, seyogyanya, ya, seandainya bukan karena anugerah Allah pada kalian dan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan mendapatkan siksaan pedih karena apa yang kalian bicarakan. It tatala kaunahu bi alsinatikum, ketika kalian menyambutnya dengan lisan kalian dan kalian berkata dengan mulut kalian, malai salakum bihi ilm, ya, kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, watasabunahu hayyina wa indallahi azim, kalian kira itu satu hal yang remeh dan padahal itu satu hal yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masalah tuduhan orang itu dituduh berzina atau yang lain, banyak orang menganggap itu masalah yang remeh, masalah yang sepele, pada itu adalah masalah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka italah kaunahu fi alsinatikum, dan ingatlah ketika kalian menyambut berita dan isu tersebut, bi alsinatikum, dengan lisan kalian, tanpa dipikir masak-masak, tanpa punya bukti, tanpa punya yakin. Nah, kalian berbicara dengan mulut kalian sesuatu yang laisa lakum bi ilm, kalian tidak punya ilmu tentangnya, kalian menyangka itu remeh, padahal itu masalah besar di sisi Allah. Karena apa? Ini satu hal yang masalah besar, karena ini adalah tuduhan zina kepada wanita paling suci di atas muka bumi. Ya, itulah beliau Ibunda Aisyah dan kawan-kawan beliau dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkaranya sulit dan ini adalah perkara besar. Wa fi dzalika aidan tadnisun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuduhan zina kepada Ibunda Aisyah itu maknanya menuduh buruk dan jeleknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wanita yang jelek untuk laki yang jelek itu, sedangkan laki-laki yang jelek dan buruk akhlaknya dan agamanya itu untuk perempuan yang juga buruk. Wa thayyibah, itu perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, perempuan yang thayyibuna li thayyibat, dan perempuan yang dan laki-laki yang baik-baik itu untuk perempuan yang baik-baik. Ya, kenapa kok menuduh Ibunda Aisyah berzina berarti menuduh Nabi? Ya, menuduh Nabi. Logikanya dan penjelasannya, jika Ibunda Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahsulu minha hadzal amr, melakukan hal semacam ini, dan itu mustahil, yaitu zina, fa inna dzalika yadullu, maka ini menunjukkan bejatnya dan rusaknya suaminya wal iyadu billah. Karena lelaki yang jelek untuk perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Sedangkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang baik-baik dan istrinya dan suaminya adalah lelaki yang terbaik. Ya, beliau dinikahi oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sendiri adalah Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha. Oleh karena itu Allah katakan, kalian kira masalahnya adalah masalah yang remeh, wa huwa indallahi azim, padahal itu masalah besar di sisi Allah. Kemudian Allah katakan, seyukyanya jika kalian mendengarnya, Ya, seandainya kalian mendengar berita bohong itu, kalian katakan, maya gunulana, kami tidak punya hak untuk berbicara tentang masalah ini. Maksudnya engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Maka inilah kewajiban anda, inilah kewajiban kita semua. Antana zaha allaha ayyaka'a mislu hadha, kita mensucikan Allah terjadinya hal semacam ini pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat dikatakan subhanaka hadza buhtanun azim, maksudnya engkau ya Allah ini adalah kebohongan yang besar. Nah, kenapa berita bohong tentang Ibunda Aisyah itu dikaitkan dengan subhanaka, maksudnya engkau ya Allah? Maka marilah kita renungkan bagaimanakah ada kalimat ini. Jaat hadil kalimat itu, terdapat kalimat ini yang isinya memasucikan Allah subhanahu wa ta'ala. It'ana layaliku, karena tidaklah layak bagi hikmah Allah, kasih sayang Allah, anugerah dan kebaikan Allah terjadi semacam ini dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa maha suci engkau ya Allah hadza buhtanun azim? Kenapa Allah katakan seharusnya sikap orang yang beriman ketika mendengar berita bohong tentang Ibunda Aisyah mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah? Kenapa dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tadi disampaikan ya, karena ini mau menunjukkan ini mau menunjukkan seandainya lelaki paling mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok dijodohkan, kok kemudian Allah takdirkan dapat perempuan yang berzina, ya, maka ini tuduhan secara tidak langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa lelaki mulia ini dijodohkan dengan perempuan yang begitu bejatnya dan jeleknya? Maka tidaklah layak dengan hikmah, kasih sayang dan anugerah serta kebaikan Allah terjadi semacam ini pada diri istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, Allah nasihati kalian supaya kalian tidak melakukan hal yang semisal selamanya in kuntum mu'minin, jika kalian adalah betul-betul orang yang beriman. Artinya janganlah kalian kembali melakukan hal semacam ini, ikut-ikutan menyebarkan berita yang tidak jelas, ya, jika kalian betul-betul orang yang beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimul hakim, dan Allah telah jelaskan bagi kalian berbagai macam ayat, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, maka segala puji bagi Allah atas penjelasannya. Oleh karena itu para ulama sepakat, siapa yang masih menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha masih dituduh dengan tuduhan zina sebagaimana yang ada di hadis Lifki, maka orang semacam ini dia kafir murtad. Maka dia kafir sebagaimana kafirnya orang yang bersujud pada berhala. Fainta bahwa akdaban nafsahu, maka jika dia bertobat dan mengatakan dustanya dirinya, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka terbunuh sebagai dibunuh, mendapatkan hukuman mati karena orang kafir. Liannahu dianukat dapat Al-Quran, karena berarti orang tersebut masih mendustakan Al-Quran. Ma'ana sahih, bahasanya pendapat yang benar, siapa yang menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan semacam itu yaitu zina, maka dia kafir. Karena ada pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang yang menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan zina yang Allah telah bersihkan Ibunda Aisyah darinya, maka dia adalah orang kafir dan murtad, wajib untuk dimintai tobat. Dan jika bertobat itu yang diharapkan, jika tidak, maka ada hukuman kutila bisayfi, hukuman mati dengan ditebas pedang, lantas dibuang kalah bangkainya di satu galian di tanah tanpa perlu dimandikan dan dikafani dan disolatkan, ya, karena dia bukan muslim, karena sehingga perkara ini adalah perkara yang besar. Maka di sini disampaikan hal yang disepakati ulama. Hal yang ajma'al ulama, hal yang disepakati oleh ulama, siapa yang masih menuduh zina, memberikan tuduhan zina terhadap Ibunda Aisyah, maka kafir dengan sepakat ulama. Gimana kalau tuduhan zina selain Ibunda Aisyah? Maka jika tuduhan zina kepada ibunda, selain Ibunda Aisyah ada perselisihan, pendapat yang paling kuat sama ma'anas sahih, pendapat yang kuat, maka siapa yang menuduh salah satu istri Nabi dengan tuduhan zina sebagaimana tuduhan yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang kafir dan murtad. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, sesungguhnya orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji dan seterusnya. Telah lewat bahasa yang telah kami sampaikan, telah kami singgung, ada tiga sahabat yang tulen sahabat terperangkap atau kemudian terjerat dalam permasalahan ini, yaitu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, Mistah bin Athasah, anak bibi Abu Bakar, dan Hamnah binti Jashin, adik perempuan Zainab binti Jashin. Dan Zainab binti Jashin adalah istri Rasulullah SAW dan berarti madunya Aisyah. Wa ma adzalika, meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala menjaga Zainab binti Jashin, akan tapi saudarinya tawaratat, terlibat. Maka tatkala Allah turunkan ayat menunjukkan yang isinya bersihnya baro'atiha, bersihnya dari tuduhan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk an yuhaddaha ula'i thalathah, agar tiga orang tersebut, yaitu Hamnah, kemudian Zainab binti Jashin, serta pamannya Abu Bakar, maka Nabi perintahkan agar mereka-mereka ini mendapatkan hukuman had, yaitu had sebagaimana qadzab, tuduhan zina tanpa bukti. Maka masing-masing dicambuk 80 kali cambuk. Nah, uniknya orang-orang munafik yang menyebarkan berita bohong tentang Aisyah tidak Nabi hukum. Lantas para ulama berselisih pendapat tentang kenapanya. Maka satu hal yang unik berkenaan dengan masalah hadisul ifki, ya, hal yang uniknya adalah tadi disampaikan, kalau orang yang menyebarluaskan berita bohong itu ada orang munafik dan ada orang yang beriman. Orang-orang munafik tidak dihukum, Abdullah ibn Ubay ibn Salul tidak dihukum, namun Mistah dihukum. Nah, apa sebabnya? Fakil ada yang menjelaskan, karena orang-orang munafik tidak belak-belakan, mereka mengatakan katanya, disebutkan, kami dengar dan semacam itu. Dan alasan yang kedua, karena orang munafik laisa ahlan litadhir, ya, tidaklah layak untuk membersihkan diri. Sedangkan hukuman had itu adalah pensucian untuk orang yang dihukum. Sedangkan mereka-mereka orang munafik tidak layak untuk diberi, disucikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak menjambuknya. Lianna ya. Lau jallatam, seandainya Nabi SAW mencambuk mereka, latoharam, maka berarti Nabi mensucikan mereka min mubiqi hadasyai, dari penghancurnya hal ini. Namun karena mereka tidak layak untuk mendapatkan litatir untuk dibersihkan, maka mereka itu orang-orang munafik di lapis yang paling bawah dari neraka. Maka Allah biarkan bersama dosa-dosa mereka, Allah biarkan mereka bersama dosa-dosanya. Falaisa fihim khairun, maka tidak ada padanya kebaikan. Dan ada penjelasan-penjelasan yang lain tentang sebab kenapa Nabi tidak menghukum orang-orang munafik. Wala kulli hal, kesimpulannya kisah ini adalah kisah yang agung, terdapat banyak pelajaran di dalamnya. Wallahul muwafiq. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.